tasliman katsira ba'd. Baik, kita lanjutkan murojaah kita terakhir sampai pada ucapan beliau, kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubina yakhbaru. Kadza idza sawjibu tasira ka aina man 'alim tahu nasira. Itu ya terakhir ya. Sekarang dilanjutkan. وحضر المصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. يا حسن ده شبا حسن بقى إخوان. يا وحضر المصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وحضر المصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وهو حرف عطف خبر مفعول به مقدم من فعل قدم وهو مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهر على آخره وهو مضاف. المحصوري مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة. قدم فعل أمر مبني على سكون وفاعله ضمير مستتر فيه جواز وجوبا تقديره أنت. أبدا منصوب ظرف منصوب وعلامة نصبه فتحة متعلق بقدم. Ya. كما لنا إلا اتباع أحمد. كاف جارة لقول محذوف ما نافية مبني على سكون لا محل لها من الإعراب. لنا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم إلا حرف الاستثناء اتباع مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف. أحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والألف للإطلاق. الجار والمجرور من كاف الجارة والقول المحذوف في محل رفع خبر لمبتدا محذوف يا كان ذلك كائن ك يا kemudian الجملة الاسمية من ما لنا إلا اتباع أحمد في محل نصب مقول القول. يا silakan dijelaskan faedahnya. Ini sedang membahas tentang apa? Masih kita sedang membahas tentang apa? Wajibnya mendahulukan khobar. Wajib takdibil khobar ala al-mubtada. Disebutkan tempat yang pertama kapan? Sebelumnya. Di antara tempat-tempat di mana wajib khobar didahulukan yang pertama, kemarin disebutkan oleh Hamam. Itu apa? Ketika mubtada nakirah dan tidak ada musawi kecuali mendahulukan khobar. Dan khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Kemudian yang kedua. Kaza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubina yukhbaru. Yang kedua, ketiga, ada dhamir pada mubtada yang kembali. Ketiga, ya. Bersama mubtada ada dhamir yang kembali kepada khabar. Yang kembali kepada sebagian dari khabar. Dari khabar. Ya. Dan di situ khabarnya menjelaskan tentang dhamir itu mufassira mubinan ya li dhamir li ma'na dhamir. Ya terus kaza idza yastawjibu tasira ka aina man 'alimtahu nasira atau 'alimtu nasira juga mungkin bisa ya. Apabila khabarnya berupa sesuatu yang wajib didepankan ya seperti aina man 'alimtahu nasira. Seperti apa saja khabar-khabar yang wajib didahulukan? Isim sifam. Ya, khabar yang berisi sifam atau ya, terus isim syarat. Wa khabar al-mahsuri qaddima bada selanya, lengkapi. Yang keempatnya berarti. Tempat yang keempat. Apabila khabarnya apabila khabarnya di kurung di hasar ya di kurung. Terus masih ada yang mau ditambahkan? kesimpulannya. Ya baik, kesimpulannya aja. Khabar terkait dengan takdim dan takhir ada berapa macam? Ada 3 macam ya kesimpulannya. Yang pertama apa? Yang pertama majuzu fihi at-taqdim wa ta'khir. Boleh di situ takdim dan takhir kapan? Loh, itu baru kemarin dilewatkan. Idza lam yahsul bidzalika labsun atau idza umina al-labs. Ketika aman dari kerancuan mana mubtada dan khabarnya boleh antum akhirkan atau dahulukan khabarnya. Macam yang kedua adalah khabar yang bagaimana? Yajibu ta'khiru. Khabar yang wajib diakhirkan. Itu terjadi di berapa tempat? Sebutkan 5 tempat. Yang pertama, ketika keduanya sama-sama apa? Ma'rifat atau sama-sama? Nakir, keluar suaranya. Kemudian ketika, yang kedua khabarnya berupa fi'il yang merupakan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Yang ketiga, ketika khabarnya di hasr wa ma Muhammadun illa rasulun. Kemudian masih agar apa? Khabarnya bersandar kepada mubtada yang dimasuki oleh lamul ibtida. Yang terakhir agar khabarnya bersandar kepada mubtada yang memiliki apa? Hak untuk dikedepankan, diletakkan di awal jumlah. Yang ketiga, ah ini khabar yang wajib di apa dahulukan, yaitu ketika mubtadanya nakirah dan tidak ada musawwir, ya, yang membolehkan dia untuk datang di awal jumlah, ya kecuali sekedar didahulukannya khabar yang berupa syibu jumlah, ya, itu simpulannya. Ya. Kemudian tempat yang kedua dari wajibnya khabar didahulukan adalah ketika bersama mubtada ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khobar. Yang ketiga, khobarnya memiliki hak di awal jumlah. Seperti jenis ifam. Yang kemudian yang keempat, baru khobarnya di hasr. Mana kesimpulannya? Terakhir menyimpulkan yang terakhir. Ya. Di sini ada kemudahan kok, ada baganya segala macam ini. Ya. Ya, dilanjutkan wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man 'indakuma. Disimpulkan kalau terakhir habis pembahasan disimpulkan yang terakhir. Wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man 'indakuma. Wa wal istinaf hasfu mubtada marfu' wa la matrufi dhamma tazayyaratu 'ala ghairihi. Ma ismu mawsul mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilayhi. Yuklam fil mudhari mabni al majhul wa fa'ilu dhamir al masdar fi jawazun taqdiruhu wa ya'ud ila ma jaizun khabar khabar min al mubtada marfu ala mutarafi dhamma tazayyaratu ala ghairihi kama kam ka kaf al jarra li qawli mahzuf ma ma'al masdariyah taqulu fil mudhari marfu ala mutarafi dhamma tazayyaratu ala ghairihi wa fa'ilu dhamir al masdar fihi wujuban taqdiruhu anta kama ma'madhul ya fi ta'wil al-masdar wajar majur tak bimazuf khobar takdiru kakaulika wajar majur mutalik bimazuf khobar mubtada mahzuf wadalika kain wadalika kain kakaulika ya zaidun mubtada khobaru mahzuf takdiruhu zaidun indana ba'da daraf taraf makan mansub ala matanas bi al-fatah tijarat ala irihi ya man ismu istifam mubtada inda daraf mutalik bimahzuf khabar minal mubtada ism minal mubtada wa takdiruhu kain ya wa huwa mudaf wa damir muhatab mudaf ilih. Ya, kaf dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhaf ilayhi mim lil imad al alif dala ala tasniyah al jumlah ismiyah man indakum ayramiyah bagaimana al jumlah ismiyah al jumlah ya fi mahalli bima ijarin. Ya mudhafun ilaih. Yes, yang akan dijelaskan. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Tapi sudah dijelaskan loh. Yu'lamu silah mausul lam halal min al-'arab. Belum ya, saya itu sebutkan juga apa? Aidnya. Sudah kita lewatkan. Kalau kita dapati isi mausul harus dicari di situ silahnya dan juga aidnya. Ya, silakan dilanjutkan dijelaskan. Yuzaf kullun minal mubtada wal khabari idza dalla alaihi dalilun jawazan aw wujuban. Fa dzakara fi hadaini albaitaini al-hadza jawazan. Al-ayya al-hadza jawazan. Wa misalu hadza al-khabar ayu qala man indakuma fatakul Zaidun. Zaidun takfiruhu Zaidun indana. Zaidun indana. Wa misaluhu fi ra'in kharajtu fa idza sabu. Ya kharajtu fa idza sabu. Takfiruhu fa idza sabu hadirun. Fa idza sabu hadirun. Hadirun aw mawjudun. Hal hunaka wajhun akhar fi i'rab hadza aw hadhihi al-jumlah. Para ulama bersisi tentang idza. Ya. Fudaiyah. Ada khilaf di antara ulama tentang idza fujaiyah seperti dalam contoh yang disebutkan tadi yaitu kharajtu fa idza sabu. Fa idza sabu. Iya. Bagaimana? Pendapat yang pertama? Mereka bersisi tentang apakah idza itu adalah dzaraf atau isim. Iya, bersisi terkait dengan idza apakah dia dzaraf atau isim? Apa? Apakah dia huruf atau dzaraf? Iya, atau isim gitu ya. Iya, atau dzaraf ya terus bagaimana? Mereka berpendapat dzaraf. Bersisi apakah itu yang berpendapat ya, dzaraf pada bersisi lagi menjadi berapa pendapat? Dua. Yang pertama dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kalau yang berpendapat dia sebagai dzaraf zaman, takdirannya bagaimana ucapanmu tadi kharajtu fa idza as-sabu kharajtu fa fi waqti khuruj al-asad. Ya kharajtu fa fi waqti khuruj al-asad. Ya, san kemudian maka dijadikan idanya sebagai khobar mukaddam ya. Dan sabu sebagai mukaddam mu'akhir. Ya, san. Kemudian yang menjadikan dia sebagai dzaraf makan, takdirannya bagaimana? Kharaj itu fafi makani khurujul asad. Ya, san. Sama juga i'rabnya. Ya. Sama. Terus? Terus ada yang lain? Yang menjadikannya huruf? Enggak, yang masih dia menjadikan sebagai dzaraf. Masih ada enggak kira-kira tambahannya? Yang lain? Selain itu? Hah? Masih ada enggak ini? Masih dia sebagai dzaraf. Tadi kan di i'rab ya, dia sebagai apa? Khabar. Ya, isim setelahnya sebagai apa? Mubtada. Ada enggak isim yang lain? Hah? Ada enggak isim yang lain? Yang itu dia sebagai dzaraf gitu. Cuma di situ as-sabu khabar. Idanya enggak dijadikan sebagai khabar. Khabarnya as-sabunya mahdhuf. Iya kan? Ada yang berikutnya kan fa idza as-sabu hadirun. Berarti kalau idanya sebagai dzaraf ya dzaraf zaman atau makan pada mahal nasab. Ala dzarfiyah bukan sebagai khabar. Khabarnya mahdhuf. Hadirun atau mawjudun. Boleh juga sih yang ketiga itu. Ya, kemudian sebagai huruf bagaimana? Yang nama sebagai huruf. Sebagai huruf, as-sabu sebagai mubtada khabaru mahdzuf. Ya. Takdiruhu hadirun au mawjudun. Ya. Sebagai huruf dia, gimana? Sebagai huruf, as-sabunya sebagai mubtada khabaru mahdzuf. Ya, terus? Masih ada? Ya. Yang perkataan syair nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu. Takdirnya apa di situ? Nahnu bima indana raduna. Ya raduna. Nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin. Itu ya. Masih? Ada yang ditambahkan? Ya. Cukup. Ya, san. Allahu fik. Wa fi jawabika fa Zaidun qudani fa Zaidun istughniya anhu idz 'urif. Wa fi jawabika fa Zaidun qudani fa Zaidun istughniya anhu idz 'urif. Ya. Wa fi jar mujar al waw al 'atifa. Wa fi jar wa majrur. Wa fi jawabi jar majrur muta'alliq bikul. kaifa. Ya, terus fi harful jar jawabi ismun majrurun bi majrurun bi alamat jarihi al-kasra ala akhirihi wa huwa mutali al-kasra huwa tadi mutali sudah disebutkan, jadi fi jawabi al-jar wal majrur mutali bi qul al-ati, kemudian fi jarah jawab ismun majrur bi fi wa alamat jari al-kasra mudhaf. Terus kaifa zaidun mubtada muakhar zaidun kaifa kaifa khabar muqaddam zaidun mubtada muakhar wal jumlah fi wal jumlah min mubtada wal mukhabar fi mahalli jarin bi idafati jawab ilaiha. Ya, mudhafun ilaih. Ya. Itu yang lebih rajih. Amil apa? Lafzi mudhafun ilaih. Terus qul janif. Qul qul fil amr abina la sukun wa fa'ilu dhamir musadirun wujuban taqdiru anta wa danif khabar mahdhufu khabar wa mubtada'u mahdhuf in zaidun danif. Ya. Zaidun isugni anhu irfa alfa la ta'lil zaidun zaidun mubtada isugni fi'il madhi majhul. Ya, anhu al jar wal majrur anhu mutal jar majrur mutalik bisugni wa huwa naibul fa'il wa naibul fa'il kada mahanya rafa naibul fa'il. Terus iz'urif dhorf makan mabniun ala sukun urif fi mahalli nasbin urif fil madhi majhul afailu wa naibul fa'il dhamir mustatir taqdir idh itu mudhaf ya idh itu mudhaf kemudian urif naibul fa'il ya naibul dhamir mustatir taqdir huwa ya'udu ila zaid. Ya, silakan dijelaskan maknanya apa? Wa fi jawabika fa zaidun qul dani fa zaidun istughni anhu idz urif. Dan pada jawaban bagaimana keadaan Zaid? Ya. Pada jawaban dari pertanyaan kaifa zaidun, bagaimana kabar Zaid? Bagaimana kabar Zaid? Katakanlah danif sehat. Maka danif apa danif? Sehat. Sakit. Maryam. Ya. Alil ya. Fa zaidun istughni anhu idz urif, maka Zaid lah tercukupkan. Dikatlah diketahui. Ya. Maka Zaid tidak jawaban butuh untuk disebutkan karena sudah diketahui dari apa? Soalnya tadi pertanyaan. Ya, silakan ada faedah yang ditambahkan. Ya juzu halfun mubtada. Ya. Mata idza umina minal labs. Iza urifa. Iza urifa. Al-ulim. Ya, terus? Contohnya seperti pada syair. Ya. Dan seperti ayat Allah. Man amila salihan fa'inafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Man amila salihan fa'inafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Ini contoh dalam ayat tadi pembuangan apa? Mubtada. Hanya disebutkan khabarnya karena sudah ada dalil yang menunjukkannya. Takdirnya apa? Man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Man amila salihan fa 'amaluhu nafsihi. Man amila salihan fa 'amaluhu li nafsihi. Kenapa kira-kira di sini harus ditakdirkan mubtada? Kenapa? Karena di situ jumlah, ya jumlah apa? Jawab syarat. Jawab syarat kan jumlah bentuknya. Linafsih jar majrur. Bukan jumlah. Ya, man amila salihan man apa? Ismu syarat kan. I'rabnya bagaimana coba? Man amila salihan fa linafsih man ismu syarat jazim. I'rabnya sebagai mubtada. Amila salihan amila amila fi'il madhi ma mabniun wa fa'ilu dhamir mustatir mabniun al-fath ya fi mahalli fi mahalli kan fa'ilnya dulu ya karena dia i'rabnya fi'ilnya bukan jumlahnya amila fi'lan madhin mabni al-fath fi mahalli jaz fi mahalli jazmin jazmin wa fa'iluhu wa fa'ilu mustatir fi taqdiru wa ya'udila adu ila man salihan maf'ul bihi maf'ul mutlak. Nah, mutlak. Takdirnya apa? Amila amalan saliha atau sifat dari maf'ul mutlak ini buang. Atau kalau disebut maf'ul mutlak juga enggak apa-apa. Ya, fa li nafsi fa fa arabi tali jawab syarat. Ya, tawaqiyah fi jawab syarat li nafsih. Jar mujar jar wa majrur. Jar wa majrur mutalik bi amila. Ya, mutalik bi mahdhuf. Bi mahdhuf. Khabar li mubtada mahdhuf. Taqdiruhu fa amaluhu li nafsih. Wa man asaa fa 'alaiha, sama juga. Terus tambahkan lagi. Waqad yufdafu al-mubtada wal khabar jami'an. Ya, terkadang dibuang. Iya, mubtada dan khabar dua-duanya. Contohnya apa? Wallahi istanil mahid min nisaikum min irtabtum fa'idatuhunna thalatha ashhur wallahi lam yahid. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'idatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid. Takdirnya apa? Wallahi lam yahid fa'idatuhunna thalathatu ashhur. Ini ala qaulin. Di atas satu pendapat. Di sana ada pendapat yang lain yang menjadikan khabarnya adalah mufrad. Takdirnya apa? Kadzalik. Ya kadzalik wallahi lam yahid kadzalik mufrad. Mutalik dengan kain. Ya. Dan itu lebih zahir. Ada contoh yang lebih tepat dari dibuangnya mubtada khabar sekaligus apa? Contoh yang lebih tepat. Azaidun qaimun. Azaidun qaimun. Qulta jawab. Naam. Naam. Naam. Maksud naam Zaidun qaimun. Sudah cukup kita berhenti di situ naam. Ya. Masih? Cukup. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nasi yamin inda saqar. Ya. Iqra awalan. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما في نص يمين إذا استقر وبعد بعد ظرف مكان متعلق بحتم ويجوز تعلقه بحذف لأن ملاحظة حتم قيده حتم وبعد لولا قصد بعد مضاف إليه مضاف بعد مضاف لولا قصد لفظه مضاف إليه غالبا منصوب على نزع خافض غالبا حذف على نزع خافض حذف أصلية فبرتي وبعد لولا في الغالب حذف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الخبر مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره حتم خبر لحذف مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره وفي نص وفي نص جر مجر في حرف جر مبني على السكون إلى محل نصب نصي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف يمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا استقر في المضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة الظاهرة على آخره وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى ذا تقديره استقر هو كتب هي يعود الى ذا تقديره هو تبين معنى هذا البيت dan diwajibkannya khabar mahdhuf itu ketika setelah la laula imtina'iyah kebanyakan hadzul khabar hatmun, pembuangan khabar itu wajib. Ya, setelah laula. Seringnya demikian. Seringnya demikian. Ya. Dan juga wajib dibuang khabar ketika nasi yamin. Ya. Za yani hadzul khabar hatmun ya. Fi nasi yaminin. Maksudnya apa fi nasi yaminin? Mubtada yang setelahnya nasi yaminin. Lafaz yang mengandung sumpah. Secara tegas mengandungi makna sumpah. Hanya digunakan untuk sumpah. Silakan dijelaskan. pada bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan tempat-tempat di mana wajib dimasukkannya khobar. Sebutkan ada dua. Ya. Yang pertama, tempat di mana khobar wajib dibuang. Yang pertama, ya yang satu yang pertama aja ini ya sebutkannya. Ya, yang pertama atau ada dua, antum sebutkan dua. Yang pertama, an yakuna ba'da laula. Setelah laula, ya. Setelah laula. Contohnya apa? Walau la dafullahi nasa ba'dahum la fasadatil ard. Ya, walau la dafullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Ya. Atau laula zaidun la atituka. Ya. Tafsirnya apa di situ yang dibuang? Laula zaidun mawjudun la atituka. Ya. Boleh enggak dibuang? Disebutkan laula zaidun mawjudun. Enggak boleh. Ya. Terus dan laula di sini yang dimaksud adalah maknanya imtina'iyah, bukan taksisiyah seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. Walau laula arsalta ilaika rasulan. Ya. Laula arsalta ilaina rasulan. Apa makna di situ, Laula? Bukan imtina'iyah, tapi apa tadi? Taksisiyah. Iya, laula arsalta ilaina rasula. Mengapa engkau tidak mengkhususkan seorang rasul dari kami? Gitu. Atau kepada kami. Terus dan ucapan beliau ghaliban ini menunjukkan adanya kalam Arab yang membolehkan disebutkannya khobar. Ya, setelah setelah laula. Laula apa? Seperti bait syair Al-Basit. Laula Umar. Laula abuka. Laula abuka wa qabla Umar. Wa laula qablahu Umar. Laula abuka wa laula qabla Umar. Alqad ilayka. Alqad ilayka ma'adun bil maqaribi. Bil maqalidi. Syaihnya mana di sini? Laula abuka wa laula qablahu Umar. Mana? Qablahu Umar. Ya, qablahu Umar. Qablahu di sini sebagai khabar muqaddam. Dari Umar. Umar mubtada muakhar. Disebutkan di sini apa? Khabarnya. Tapi dikatakan di sini syadz katanya. Ya. Bisa jadi syadz di sini bermakna sedikit dalam penggunaan. Terus dan menurut pendapat Ibnu Malik dan Ar-Rumani dan Ibnu Syajari dan Syaulubin, beliau mengatakan, mereka mengatakan kalau dimasukkan khobar setelah laula itu kebanyakan. Ya, holib. Holib. Ada pun pendapat yang lain, itu pendapat jumhur. Ada berapa pendapat dalam hal ini? Ada tiga. Ya, pendapat yang pertama? Pendapat pertama mengatakan disebutkan yang khobar itu kebanyakan. Kebanyakan, ya. Ya, kebanyakan. Umumnya demikian. Ini kata Ibnu Malik. Terus? Dan pendapat jumhur, mereka mengatakan wajib dibuangnya khobar. Wajib dibuangnya khobar. Iya, terus? Masih? Kalau ada yang disebutkan, maka itu ditakwil. Pendapat yang ketiga. Ditakwil atau? Dianggap apa? Dianggap syad. Dianggap syad. Takwilannya bagaimana? Bisa enggak menakwilnya? Tadi, laula abuka wa laula qablahu Umar. Hah? Apa takwilannya berarti di situ? Hah? Ya, khabari mahdhuf. Khabari mahdhuf. Mawjud juga qablahu muta'alliq dengan khabar mahdhuf itu. Terus bagaimana jumhur terkait dengan keumuman dan kekhususan khobar yang datang setelah laula bagaimana? Karena jumhur pendapat demikian, karena dibangun di atas ya tidak bolehnya kaun yang khos, hanya ya boleh pada kaun yang mutlak. Kata jumhur yang namanya khobar yang datang setelah laula itu harus am, tidak boleh khos. Ya. Bersama dengan itu wajib di buang. Kalau datang setelahnya kaun yang zahirnya khas, maka dia lahan dianggap salah atau ditakwil. Terus pendapat yang berikutnya. Pendapat yang ketiga, bisa jadi khobarnya itu adalah kaun yang mutlak atau kaun yang khas. Kaun yang khas atau muqayyad. Terus? Muqayyad. Kalau kaun yang mutlak, maka wajib disebutkan. Maka wajib dihadaf. Apa bedanya kaun yang mutlak dengan kaun yang khas? Amma kaun al-mutlak, wa huwa dala ala kaun ala al-mutlak bi huwa dalu ala mutlaqil wujud. Ala mutlaqil wujud biduni wasf zaidah. Biduni wasfin zaid. Kaun mutlak adalah kaun yang menunjukkan kepada keberadaan semata. Semata keberadaan. Tanpa ada sifat tambahan. Ada, terjadi. Gitu. Adapun kaun muqayyad adalah kaun yang menunjukkan kepada al-wujud keberadaan yang itu muqayyad. Diikat dengan sifat tertentu. Seduduk. Ya, membaca, berjalan. Ya, bukan sekadar keberadaan. Terus, bagaimana kalau kaunnya mutlak dan muqayyad? Kaunnya muqayyad, fahuwa madlulu. Kalau kaunnya mutlak bagaimana? Madlulu ala mutlak. Ya, khobarnya bagaimana? Kalau kaunnya mutlak. Wajib disebutkan tidak? Wajaba hadfu. Wajib dibuang. Contohnya apa? Laula zaidun lakana kada. Laula zaidun lakana kada. Ini sekitar contoh saja. Mutlak. Mawjudun takdirnya. Terus? Ada pun yang kaun yang muqayyad. Ya, bagaimana kalau kaunnya muqayyad? Kalau ada yang dalil yang menunjukkan padanya. Kalau ada dalil yang menunjukkan kaun yang muqayyad ini yang dibuang, maka? Maka boleh disebutkan dan boleh juga dimahdzufkan. Ya, contohnya apa? Contohnya pada pertanyaan hal Zaidun muhsinun ilaika, maka dijawab al-jawab laula Zaidun muhsinun ilayya, disebutkan tidak disebutkan atau dimahdzuf. Ya, laula Zaidun muhsinun ilayya atau laula Zaidun la halaktu, langsung boleh disebutkan atau tidak. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan kaun yang khas itu, karena sebelumnya disebutkan dalam soal tadi, hal Zaidun muhsinun ilaika, boleh dijawab laula Zaidun la halaktu, dengan membuang kaun yang khasnya muhsinun ilaik atau dengan menyebutkannya. Terus bagaimana kalau tidak ada dalil? Kalau tidak ada dalil, maka wajib disebutkan. Iya. Ada syahid dari ucapan penyair dalam hal ini? Laula yudhibur ru'bu minhu kull 'abdin qalaula al-ghimdu yumsiku la sala. Mana syahidnya di sini? Yudhibur laula al-ghimdu yumsiku la sala. Ya, falaula al-ghimdu yumsikuhu la sala. Yumsikuhu di sini kaunnya apa? Khas yumsikuhu. Ya, la sala jawaban dari laula. Masih? Yang kedua, tempat yang kedua diwajibkan ya khobar dimahdzufkan adalah anakun al-mubtada fi nafsi yamin. Nahwu. Ya, ketika mubtadanya secara nafs, secara tegas menunjukkan kepada sumpah. Contohnya apa? Fi zimati la'amrun la'atiyannaka. La'amruka la'atiyannaka. La'atiyannaka. Apa yang mahdzuf di situ? Takdiruhu la'amruka qasami la'atiyannaka. Ya, la'amruka qasami. Ya. Terus? Bagaimana dengan yaminullah? Adapun yaminullah, bisa yaminullah dia bisa jadikan qasam, juga bisa jadikan yang lainnya. Adapun pada yaminullah memungkinkan dia Arab sebagai mubtada, memungkinkan sebagai khabar, sehingga yang mahdhufnya mungkin apa? Mungkin khobar, mungkin mubtada. Enggak mesti berarti. Kalau tadi kan yang mahdufnya mesti apa? Khobarnya la'amruka. Karena masuk pada amr lam ulib tidak. Sehingga mesti yang mahdufnya khobar. Adapun pada yaminullah, bisa jadi yaminullah sebagai khobarnya mubtada yang mahduf, qasami, atau sebaliknya. Jadi enggak pasti. Ya. Terus? Demikian juga seperti Ahdullah. Maksudnya apa demikian pula? Sama seperti Yamanullah. Ya. Ya, ini apabila mubtadanya tidak secara nas digunakan untuk yamin, maka tidak wajib membuang khobar. Contohnya apa? Ahdullah wa ufu bi ahdillah, atau ahdullahi yajibu rafa. Ahdullahi laf'alanna. Boleh disebutkan di situ apa khobarnya? Ahdullahi alayya. Kenapa? Karena ahdullah digunakan untuk selain qasam. Iya. Digunakan untuk selain qasam, wa ufu bi ahdillah. Iya, ini bukan qasam. Sehingga tidak wajib untuk dibuang khobarnya. Boleh dibuang, boleh ditetapkan. Terus masih yang ketiga. Cukup ya? Ya, yang lain ada yang mau menambahkan enggak? Kalau enggak ada, dilanjut. Paham itu ya? Ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nasi yamin inda saqar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' kamithli kullu sani'in wa ma sana'. Ya, man. وبعد واو عينت مفهوم ما كمثل كل صانع وما صنع. الواو عاطفة بعد ورف متعلق به استقر فهو مضاف. هي منصوب. منصوب. منصوب على الظرفية. وهو مضاف واو مضاف إليه مجرور ومتجري الكسر الظهر آخري. عينت فعل ماض مبني على السكون على الفتح والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر في جواز تقديره هي في فعل ماضي. kalau dia tidak bersambung dengan sesuatu pun atau bersambung dengan tau ta'nis ataupun bersambung dengan alif litnin, maka dia binanya di atas fathah. Ya, wal ayat mafhuma maf'ulun bih ونصب ونصب في الفتح الظهر على آخره فهو مضاف مع مضاف إليه وسد لفظه مفضل إليه. والجملة فعلية في محل جر صفة للواو كمثل الكاف زائدة مثل خبر لمبتدأ محذوف وتقدير ذلك مثل. Iya, jadi kamitsli kafnya zaidah karena maknanya sama dengan misli. Didatangkan untuk taukid, untuk taukid. Dia secara lafadznya majrur tapi secara i'rabnya dia apa? Marfu' sebagai khabar. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah 'alal lam. Apa yang menghalanginya? Yang menghalangi munculnya dhamma di sini? Ishghalul mahar mahal bi harakati harfil jar az-zaid. Terus kullu مبتدا مرفوع ولم يضرب في ضم ظهر على آخره وهو مضاف صانع مضاف إليه مجرور ومترك وكسر ظهر على آخره. الواو معية ما يجوز أن يكون اسما موصولا فهو معطوف على كل. صنع فعل ماض مبني على الفتح الفعل الضمير المستتر في جوازا تقديره هو والعائد محذوف وهو الهاء والجملة لا محل له من الإعراب صرة للموصول. Ya di sini wawu wawunya atifah huruf atof sih. Cuma maknanya di sini maknanya ma'a. Ya, huruf atof maknanya ma'a. Ya, jelaskan. Wa yajuzu an yakuna ma' mustariyah. Ya. Fa yu'awwal ma al-fi'l bil masdar al-ma'tuf 'ala kull. Yang lebih pas secara makna apa kira-kira? Maknya mausula atau mustariyah? Mustariyah. Iya. Karena seorang itu senantiasa dia menyertai atau bersama keahliannya. Kalau bersama yang diciptakannya atau yang dibikinnya enggak mesti kan? Iya. Ya, silakan jelaskan. من مواضع التي تجب فيها حذف الخبر إذا كان إذا وقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية. أحسن. قولك كل صانع وما صنعنا خبره. خبره محذوف والتقدير مقترنان. مقترنان. تزيد. المراد بكونه نصا في المعية أن يصح حذفها حذف الواو ووضعه مع مكانها. يعني مقصود dengan wawu yang memastikan makna ma adalah bisa digantikan dengan ma, ya, posisinya bisa digantikan dengan ma. Terus duna taghayyuril makna wa yunsabu ma ba'daha al-ismu ala annahu maf'ul ma'ah. Ya. Wa qila innahu la yahtaju ila taqdir al-khabar. Lakin fi dha'f, ya. Naam. Wa hadha madhhabu man ikhtarahu Ibn Ashur wa ja'ala Ibn Hisham al-Akhfash wal Kufiyun. Lakin yuraddu alayhi bi annaha bi anna al-waw harfun laysat dharfan. Fala yasluh al-ikhbar bihi. Ya, hasan. Wal maqsud bil ma'iyah musyarakatu ma qablaha ma qabla al-waw lima ba'daha fi amrin. Ya. Fa'il lam takun al-waw ma'iyatan nasan bil ma'iyatan lam yajib halfuha bal in dalla alayhi dalil jaza halfu wa dhikruhu wa illa fa wajaba dhikru. Misalu Zaidun wa Amrun qa'iman. Zaidun wa Amrun qa'iman. Apabila ada dalil yang menunjukkan khabar ini buang itu, boleh dibuang. Kalau tidak, ya wajib disebutkan. Kalau tidak disebutkan, misalnya Zaidun wa Amrun, enggak jelas apa yang dimaukan, ya harus disebutkan. Ya, kalau ada dalil seperti pertanyaan yang mendahului sebelumnya, ya maka bisa dibuang. Ya, masih? Cukup? Kemudian waqabla hadin la yakunu khabara anilladhi khabaruhu qad umira. Waqabla halin la yakunu khabara anilladhi khabaruhu qad umira. Al-wawu harfu adfin. Qabla adrafu makanin mansubun wa'amadu nasbin lafattah adulakhiri wa mudaf. Halin mudafin himajurun wa'amadu jarrihi. Al-kasra adulakhiri wa adraf. Wa maudifa alaihi muta'alik bisakara fil bit al-awwal. لا يكون خبر لا نافية يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده النسب الجازم وعلامة رفعه الضمة وهي تصريفة من كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حال خبر يكون منصوب وعلامة نسبه الفتة الظاهرة على آخره عن الذي خبره قد أمر جار مجور عن حرف جار متعلق متعلق دلو الجار والمجر متعلق ب الجار مجور متعلق بخبر عن حرف جار الذي اسمه موصول مبني على السكون في محل جار بعن خبره مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والها ضمير مستتر والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه وهو يعود إلى الذي قد حرف تحقيق أضمر فعل ماض مغير صيغة وفعل ونبل الفعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى خبر. إيه بين. والجملة اسمية لا محل لها لإعراب لأنه جملة صلة. إيه. قبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أمر. المواضيع التي yajibu fiha hasmul khabar huwa an takuna al-mubtada masdaran wa ba'daha halun la taslu an takuna khabar wa ba'daha halun saddat masdar al-khabar wa hiya la taslu an takuna khabara nahwu darbi zaidan qa'iman wa taqdir huwa darbi zaidan idza kana qa'iman yuradu bihi idza kana qa'iman aw idz kana kana qa'iman idza urida al-istiqbal urida mudhi ya fahtaraza biqawlihi wa qabla halin ya'ni anna al-khabar khuzifa wujuban qabla halin la taslu an takuna khabara wa ihtaraza biqawlihi al-khabar yakunu qabla hal ya la yakunu illa qabla hal ya tambahkan silakan wa ihtaraza biqawlihi wa qabla halin la yakunu khabara ya'ni al-khabar al-hal allati taslu an takuna khabara wa hiya mahkiyun al-akhfash min qawlihim zaidun qa'iman hadhil hal taslu an takuna khabara ya'ni zaidun sabata qa'iman fal khabar la yajib an yuhzaf wa yajuz an yuqal wa yajuz an yuqal zaidun qa'imun qa'im an yuj'al al-hal khabara halnya dijadikan sebagai khabar ya terus jadi khabarnya mana ucapanmu tadi darbi zaidan qa'iman khabarnya mana khabar ya. Mahdzuf mahdzuf takdirnya apa darbi zaidan wujud idza kana qa'iman idza kana atau id kana kalau ini mau kan waktu yang mendatang maka pakai apa idza kana atau kalau waktu yang telah lewat id kana kananya di sini kana apa kana tama ya coba di i'rab ya darbi zaidan qa'iman a'rid darbi mutada marfu'un bi tida wa alamat rafihi ad-dhammah al-muqaddarah al-alama qabla ya manam yuzhur ya ishghal mahal bi khatm al-nasabati wa mudhaf ila dhamir mutasim mabni fi mahal mudhaf ilayh idafatu masdar ila huna udifa al-masdar ila ila fa'ilihi ila fa'ilihi wal masdar yudifa ya'mal ya'mal ya wa huwa masdar ya'mal maf'il yansibul yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ul zaidan maf'ul bih mansubun wa amatu nasbi al-fathah dhul akhirih idza dharfun lima yustaqbal min az-zaman wa fihi ma'na syart kana tama yahtaj li marfu'i wa fa'il dhamir mustatir fihi jawazan tadru huwa ya'udu ila al-ya qa'iman halun li dhamir fi kana idza dharbi zaidan idza kana kana kembali mana kana darab. Huwa fa'ilnya yang mana? Darab. Idza kana darab. Hah? Darbi zaidan idza kana kembali mana? Zaid darab. Zaid. Musian. Apa musian bukan tadi? Qa'iman. Qa'iman. Qa'iman halun li dhamir fi kana. Ya, mansubun. Wa adras bi al-fathah adh-dhal ila akhirih. Ya. Kadurbi al-abda musian wa atam tabini al-haqqa manutan bil-hikam. Selanjutnya. Kadurbi al-abda musian wa atam tabini al-haqqa manutan bil-hikam. Al-kafu jaratun niqalil mahzuf. Durbi mubtada'un. Ya, al-jar wal-majrur. Wal-jar majrur mutalik istakor. Niqalil mahzuf. Niqalil mahzuf. Ya, terus. Ya, majrurnya sebagai apa? Kadurbi. Durbi mubtada'un. Tadi jar majrurnya. Kaf kan jarah liqalil mahdzuf. Al jar majrur sebagai apa? I'rabnya? Ya, sebagai apa? Muta'alliq dengan apa? Muta'alliq bi dengan mahdzuf. Khabar bagi mubtada' ya? Mahdzuf. Fadzalika kaqawli. Ya, ka'in ka durbi atau ka qaulika durbi al-'abda ya. Terus durbiya. Durbiya mubtada' marfu' 'arafi ad-dhammah muqaddarah. Mana muqaddar mana alama qabla ya al mutakallim mana mituhira ishtihal al mahal bi harakat al munasabah wa huwa mudaf wa ya dhamirun muttasilun mabniun la sukun fi mahali jarin mudaf ilayh wa hiya fa'ilah Ya, fa'il fil ma'na ya. Al-'abda. Al-'amda maf'ul li masdar. Masuk matu nasi al-fathah. Musian hal li kana mahdhuf. Hal li kana. Hal li dhamir fi kana mahdhuf. Ya, hal li dhamirin fi kana al-mahdhufah. Taqdiruhu? Taqdiruhu darbi al-'abda idza kana musian. Idza kana musian. Wa atam. Wa atam al-wawu harfu 'atfin. Atam mutara'un marfu wa atrafi ad-dhammah wa sukina lil-waqf. Wa lil-waqfi. Yeah. Lil-waqfi. Wa huwa mudhaf. Tabyinia. Tabyinia mudhafun ilayh. Majur. Wa 'alu jarhi al-qasm muqaddarah. Ala qabl ala al-aqmala ala ma qabl ya. Mana itu hira ishtahul mahal bi harfatil munasabah. Wal ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli mabni ala al-fath. Mabni ala al-fath fi mahalli jarim mudhaf ilayh. Al-haqqa maf'ul li masdar. Mansub wa ala tunas bi al-fathah. Manutun hal li dhamir kana mahdhuf. Wa taqdiruhu atammu tabyinil haqqa idza kana manutan. Ya, manutan bil hikam. Bil hikam. Manutan bil hikam. Al jar wal majrur. Al jar wal majrur. Wal ba harfu jarin hikam. Muta'alliq. Muta'alliq bi manutan. Manutan. Ya. Silakan jelaskan faedahnya. Kabur bil 'abda musian wa atam wa tabyinil haqqa manutan bil hikam yang belum. Yang belum dijelaskan ada. Ada. Apa bedanya di sini contoh darbil 'abda musian dengan atam mutabyinil haqq manutun bil hikam? Bedanya apa? Apa sama aja? Berarti pengulangan contoh. Kabur bil 'abda musian wa atam tabyinil haqq manutun bil hikam. Sama enggak? Ah itu yang antum jelaskan. Yang belum dijelaskan di situ. Itu apa? Al-mudhaf ila al-masdar. Ila al-masdar hukmuhu ka hukmi al-masdar. Yang didhafahkan kepada masdar hukumnya seperti masdar. Yang pertama masdar ya. Darbi. Yang kedua bukan masdar. Tapi dia didhafahkan kepada masdar tabyin. Maka hukumnya sama. Hukumnya sama dengan masdar. Kita kan membahas masdar. Ya. Ya. Apa? Artinya? Oh, artinya. Atam mutabini al-haqqa. Penjelasan yang paling sempurna. Penjelasanku yang paling sempurna terhadap al-haq. Itu terjadi apabila dikatakan hikmah. Dia menjelaskan hak tapi gak hikmah gitu. Kabar tempatnya tuh. Gak sesuai dengan yang diajak bicaranya. Ya kurang sempurna akhirnya. Ini. Atamu tabyinil haqqa manutun bil hikam. Ya. Setelahnya ada yang belum disebutkan ya? Habis masih Hasan ini. Hai dama asyata yang belum disebutkan. Silakan. Apa yang belum disebutkan oleh Hasan ini? Nah. Ada di sana mawadhi' allati lam yadhkurha al-musannif min hadzi al-mubtada wujuban. Ada kan tempat-tempat di mana mubtada wajib dibuang yang enggak disebutkan oleh musannif, alai al-musannif. Hah. Tadi kan yang disebutkan kan tempat-tempat di mana wajib buang khabar. Nah, sekarang tempat-tempat di mana wajib mubtada dibuang belum kan? Dari awal belum ada. Nah, di mana? Iya, itu bonus. Hasanya. Padahal disebutkan sih di berapa tempat? Empat tempat. Ya, di empat tempat. Ya, sebutkan. Yang pertama pada mubtada pada naat maktu kepada rofa. Iya, naat yang dipotong kepada rofa dalam apa? Si madhin au dzam. Contohnya apa? Marartu. Marartu bi Zaidin al Karimu. Ya, takdirnya apa? Marartu. Marartu bi Zaidin huwal Karimu. Huwal Karimu. Iya. Nah, itu dibuang apa mubtadanya? Boleh enggak di sini al Karimah dibaca? Bisa. Boleh, tapi di luar bahasan kita ya. Kita lagi bahas tentang apa? Mubtada. Wajibnya mubtada dibuang. Kemudian tempat yang kedua. Yang kedua mubtadanya adalah maksus. Mubtadanya adalah khob. Maksus nikmah dan bisa. Agar khobarnya dihususkan dengan nikmah. Khobarnya dihususkan nikmah. Contohnya apa? Contohnya nikmah rajulu Zaidun. Nikmah rajulu Zaidun. Takdirnya apa? Nikmah rajulu huwa Zaidun. Huwa Zaidun. Dari sana ada isi Arab yang lainnya. Cuma yang menjadi syair ini. Oke, dari pembangan mubtada secara wajib. Kemudian tempat yang ketiga. Yang ketiga hikayatnya al Farisi. Hikayat al Farisi. Itu apa? Yaminullahi laf alanna. Ya. Fi zimmati laf alanna. Laf alanna. Takdirnya apa? Qasami. Fi zimmati yamini. Ya, atau yaminun. Ya, ada yang spesial juga boleh. Qasamun atau yaminun. Tempat yang keempat? Tempat yang keempat. Masdar naib anil fi'li. Khobarnya berupa masdar yang menggantikan dari fi'il. Contohnya apa? Sobrun jamil. Sobrun jamil. Di situ ada mubtada yang wajib dibuang. Takdirnya apa? Sobrun jamil. Ya. Masih ada di tempat yang lain. Ya, itu di mana? Pada mubtada dari isim yang terletak setelah la siyama, jika yang terletak setelah la siyama itu marfu. Iya. Apakah isim yang terletak setelah la siyama itu nakirah atau ma'rifah? Iya, contohnya apa? La siyama yaumun bidaroti juljuli. Iya. La siyama yaumun bidaroti juljuli. Ketika dirafakan maka mesti dia dirafa sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Iya. Kalau la siyama sudah kita lewatkan. Kalau dirafakan di sini maknya bisa dengan dua sisi kan? Sebagai yang pertama, sebagai apa? Yang pertama nakirah wairu mausufah. Nakirah mausufah. Iya, berarti la siya syai'in 'azimun. Huwa yaumun ya bidarah. Kemudian yang kedua, maknya sebagai ma mausulah. Mausulah. Artinya la siya alladzi la mithla alladzi huwa yaumun ya. Sat. Yang kedua, yang tempat yang kedua adalah ketika pada masdar ya, yang maf'ulnya atau fa'ilnya dijelaskan dengan lam. Contohnya suhkon ya. Suhkon lak. Ya. Apa takdirnya? Takdirnya sahukta wa hadza du'a lak. Yang dibuang adalah wa hadza du'a sebagai mubtada. Iya, hadza du'a lak. Ya, mubtada dibuang. Ya. Banyak Hasan bagiannya antum nih terlewatkan. Ya, tempat yang kedua tadi ba'da al-masdar an-na'ib an fi'lih. Setelah masdar yang dia menggantikan dari fi'ilnya yang mana? Ya. Buyyina fa'iluhu am maf'uluhu bi harfi jar. Fa'ilnya atau maf'ulnya dijelaskan dengan huruf jar. Ya, contoh yang di situ jelaskan fa'ilnya dengan huruf jar. Ya, suhqan lak, ta'asan lak, bu'san lak. Ada yang mahdhuf sih. Hadza du'a lak maksudnya. Jadi i'rabnya lak di sini muta'alliq dengan mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf wujuban. Ya. Suhqan sebagai apa i'rabnya? Mansub sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Iya. Ya, lanjut. Wa akhbaru bi tsnaini aw bi aktsara an wahidin ka hum saratun syu'ara. Wa akhbaru bi tsnaini aw bi aktsara. Wa atifah akhbaru fi'lun wa fa'il. Kayak tadi nanti ana sudah bikin siapan soal-soal baru sekitar ada atau 18 atau berapa. Yang jelas kalau yang mudah yang zahir dari matanya enggak. Kalau dari matanya zahir maknanya sih enggak. kecuali memang ada tambahannya gitu ya. Dari matan cuma ada tambah yang lain, mungkin sebutkan. Ya, catatan-catatan kalian yang penting tadi, ya itu biasa saya masukkan itu. Kalau yang power sekali enggak. Ya. Dari awal ya. Dan nomor roja kembali. Ya. Ya. Isna ini jar majrur muta'alliq bi akhbaru. Ya. Au atifah. Aksara au bi aksara jar majrur muta'alliq ma'tuf 'ala jar majrur qablahu. Ya. An wahidin jar majrur muta'alliq bi akhbaru. Kahum saratun syu'ara. Kahum saratun syu'ara. Kaf jaratun liqaulin mahdhuf wa muta'alliqun wal jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabarun li mubtada'in mahdhuf taqdiru dzalika ka'in. Ya. Hum mubtada saratun khabar hum dhamir munfasil. Hum dhamir munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Saratun khabar awal li mubtada marfu' wa alamat rafi'a dhamma adh-dhahira ala akhiri. Syu'ara khabar tsani li mubtada marfu wa alamat rafihi adh-dhammah adh-dhahirah 'ala al-hamzah al-mahdhufah. Ahsan. Ya, silakan jelaskan. Ikhtalafan nuhah fi jawazi ta'addudil khabar. Ya, ahli nahwu berselisih terkait dengan boleh tidaknya khabar berbilang. Silakan sebutkan. Ya, atif pada bighairi atif nahwu Zaid idza kana bighairi atif nahwu Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun. Qayyumun dhahikun. Dhahikun. Ada khilaf sebagian boleh membolehkan untuk masing-masing dijadikan khabar bagi Zaid. Qayyum khabar pertama, dhahik khabar yang kedua. Terus sadaba qaumun ila jawazi ta'addudil khabar. Iya. Alasannya apa? Mutlak ya. Mutlakan. Satu kaum berpendapat kepada bolehnya berbilangnya khabar. Secara mutlak apakah di situ apa? Khabarnya maknanya satu atau Bagaimananya satu atau maknanya berbeda? Berbilang ya. Contohnya apa khabar yang mana satu? Contohnya ada tufahu hulun hamidun. Hulun hamid maknanya satu. Ya, manis asam. Ya, terus ya kalau contoh yang berbilang mana tadi yang sebutkan Zaidun qaimun dhahik. Ya, alasannya apa mereka membolehkan secara mutlak untuk khabar berbilang? Dikarenakan khabar adalah hukum dan hukum, ya. Boleh menghukumi sesuatu dengan satu hukum atau lebih. Iya, san. Terus pendapat yang berikutnya sebagian yang lain melarang jika khabarnya maknanya berbilang, bukan ya, melarang makna. Berbilangnya khabar apabila maknanya ya berbilang juga. Adapun kalau maknanya satu, jika maknanya satu maka mereka membolehkan. Iya, terus kalau didapati? Jika didapati, ya. Ya, yang selain itu maka ditakwilkan. Kalau didapati ada khabar yang berbilang dan maknanya tidak satu maka ditakwil kata mereka. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Ta'ala wahuwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil 'adzim. Apa takwilannya? Penakdirannya? Wahuwal ghafur wahuwal wadud. Ya, ditakdirkan mubtada. Bukan dia dijadikan sebagai khabar yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Ya. Terus masih ada sebagian yang berpendapat bahwasanya berbilangnya khabar hanya boleh jika satu jenis. Maksudnya satu jenis apa? Sama-sama mufrad. Contohnya Zaidun qaimun dhahikun. Ya, Zaidun qaimun dhahik boleh karena satu jenis. Ya, ini semuanya mufrad bentuknya. Atau keduanya jumlah. Contohnya seperti Zaidun qama dhahika. Ya. Terus adapun jika berbeda yang salah satunya mufrad atau yang berikutnya jumlah maka tidak boleh. Seperti ya. Zaidun qama dhahika. Ini bagaimana pendapat ini? Akan tetapi yang sering dipakai oleh para mu'ribin bisa. Ya, yang rodi bisa. Ya. Mi'rab, seperti pada firman Allah Ta'ala fa idza hiya hayyatun tas'a sebagai khabar kedua. Atau iya. Sebagai sifat bagi hayatun. Ya, sebagian mereka bolehkan untuk tas'a dijadikan dalam i'rab sebagai khabar kedua dari hiya. Dan itu insyaallah yang rajih boleh. Ya. kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Atau sifat itu ya. Itu mah sifat ya. Bukan khabar. Tapi syarat dhahir boleh. Hukum asalnya boleh. Urutannya bagaimana kalau situ ada khabar berkumpul dalam mufrad? Ada jama', ada jumlah, ada syibu jumlah, apa dulu yang disebutkan? Yang biasanya kan yang mufrad. Mufrad dulu terus ya, kemudian? Kemudian jumlah, kemudian baru syibu jumlah. Kadang demikian, apa umumnya demikian. Ya, meskipun kadang tidak demikian. Ya. Masih? Cukup? Contoh yang gabungan di situ menggunakan tiga khobar dan berbeda jenisnya. Ya. Seperti ucapan Ali. Ya. Analladzi samatni ummi haidarah. Alaisil ghabati ghalidul qasarah. Nah. Akiluhum bisayfi kailas sandarah. Nah, apalagi di sini ada syahidnya. Ya, analladzi samatni ummi haidarah. Kalaisi ghabatin ghalidul qasarah. Ya. Akiluhum bisayfi kailas sandarah. Ya. Di sini syahidnya mana? Yang pertama allazi sebagai khobar dari ana. Itu yeah. Dan itu khobar mufrad. Yeah. Kemudian jar majrur pada kalaisi. Kalaisi syibul jumlah. Itu bisa syibul jumlah bisa dijadikan sebagai khobar kedua dari yeah. ana. Terus yang ketiga akilukum. Akilukum. Di situ bisa dijadikan khobar ketiga. Iya. Yeah. Khobar jumlah. Ya, yeah, san. Masih? Cukup ya, setelahnya. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Tarfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil 'amil. Litajarrudihi 'anil 'amil lafdhiyyah min an-nasib wal nasib wal jazm yang biasa dipakai oleh i'rab aja ya. Saya enggak bingung itu ya. Wal fa'il dum terfa'u kana. Kana. Kana. Kana. Kana kus dalam lafzu. Apa marfu dia? Marfu isim. Dan rafa'nya apa? Isim. Mamma muqaddara. Ala akhirih. Mana mituriha? Ishtighal al-mahall bi harakatil hikayah. Terus al-mubtada. Al-mubtada. Maf'ulun bih. Mansubun wa'ala. Malamat nasbih. Malamat nasbih al-fathah. Al-fathah al? Al-muqaddarah. Muqaddarah. Isman hal. Iya. Al-khabar. Al-khabar. Waw harfu ataf. Al-khabar maf'ulun bih. Min fil mahduf. Takdiru tansibul khabar. Tansibul khabar. Tansibuhu. Tansibul khabar. Ini tansibu iramnya bagaimana? Tansibu. Tansibu filun mudhari. Filun wa fa'il wa maf'ul. Tansibu. Tansibuhu. Fil wa fa'il wa maf'ulun bih. Tansibu kakana. Al-khabar iramnya sebagai apa? Maf'ulun bih dari fil mahduf. Dari fil mahduf. Yufassiru ma? Qoblah. Ya. Ma ba'dah. Qoblah. Wal-khabar tansibuhu. Ini bab apa namanya? Wal-khabaru tansibuhu. Bab apa? Dalam nahu. Bab ish istarok. Istarok. Bab apa? Istighol. Ish istighol. Iya. Terus sibuk dia. Ambil yang setelahnya dengan dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Wal khabaru tansibuhu. Terus tansibuhu. Tansibuhu fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih. Yuk bilang lagi. Tansibuhu mudhari' marfu'. Alamat terfiat bama bahiru ala akhiri wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fihi. Jawazan takdiru huwa. Ya'udila. Mubtada. Masa. Kana. Kana. Tansa ibu kana. Tarfa'u kana. Pakai ta' disini kan lafzoh. Kana, lafaz kana. Terus ha, al-ha. Hal, maf'ulun bih. Masubun. Bamin mutasil wa binaratul fi mahalli nasfi maf'ul bih seperti itu secara i'rabnya. Ka kana sayyidan Umar. Ka ka harfu jar كاف جار لقول محذوف الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا محذوف تقديره وذلك كائن كان في الماضي ناقص ترفع نسبة تنصيب الخبر سيدا خبر مقدم خبر كان مقدم منصوب ترس سبن علامة نصب فتح ظاهر على آخر عمر اسم كان ismu kana, jangan isim kana, enggak ada dalam salah isim kana ini. Ada ismu kana, ya. Ismu kana. Marfu'un wa alamatu rafihi al-fathah. Alamatu rafihi ad-dhamma wa sukun lil waqaf. Adh-dhahiru ala akhir sukun li ajli al-waqaf. Kemudian al-jumlah al-fi'liyah min kana ma ismiha wa khabariha fi mahalli jumlah kana Sayyidina Umar mahalnya apa? Nasbin maqulul qaul, jadi kan kafnya mengajarkan qaul yang mahdhuf, ka qaulika. Ya. Ya, silakan jelaskan, teman. Tarfa'u kana al-mubtada isman wa khabar tansibu ka kana Sayyidan Umar. Kana merofakan tarfa'u kana al-mubtada kana merofakan isimnya dan tarfa'u kana al-mubtada. Enggak usah pakai hafalan itu lagi sudah seru itu. Sudah pelajaran tuh, karena merofakan isimnya dan menasabkan khobar. Karena merofakan mubtada sebagai khobar. Isimnya. Orang tebak-tebakan. Terus dan menasabkan khobarnya. Dan menasabkan khobar tersebut seperti karena Sayyidan Umar. Ya, terus apa bedanya? Ada yang ditambahkan? Musonif menyebutkan nawasikh. Nawasih setelah musonif menyebutkan mubtada, musonif menyebutkan nawasihul mubtada. Ya. Dan nawasih terbagi menjadi dua, ada nawasih, ada yang huruf dan juga ada yang afal. Yang huruf, yang afal, contohnya? Yang afal ada tiga, terbagi menjadi tiga, yaitu kana wahwatuha. Terus masih? Afal mukorobah. Terus sama dona wahwatuha. Ya, kemudian yang isim, yang huruf? Yang huruf terbagi menjadi tiga juga. Yaitu? Inna wa akhwatuha. Ya. Ma wa akhwatuha. Terus lalatina fil jins. Apa? Lalatina fil jins. Jadi ma wa akhwati ada masuk belum di situ? Belum. Lalatina fil jins ya. Insyaallah nanti. Belum selesai kan, masih ada ya? Sedikit lagi. Hah? Sedikit lagi. Apa? Di situ nanti biar banyak, jangan sedikit, tambahin lagi nanti. Lihat dulu ya. An-nasikh itu dari kata an-nasikh bermakna izalah. Kenapa? Berarti maknanya apa? An-nasikh al-muzil. Kenapa? Ya anna tuzilu hukm al-mubtada wal-khabar wa yu'tihima hukman jadidan. Terus hukumnya yang tadinya mubtada menjadi isimnya, yang tadinya khabar menjadi khabarnya, kana gitu. Iya. Terus apa? Contohnya apa? Nawasikh ini tidak bisa memiliki mubtada yang memiliki hak di awal jumlah. Seperti Aina Zaidun. Tidak boleh dikasih kana ya. Terus masih ada? Tidak bisa masuk kepada mubtada yang wajib dihapus. Di antaranya? Ya, pada nat maktu'. Terus? Isim yang jamid seperti tuba dan yang semisalnya. Terus agar tidak didahulukan dari isim dan khabarnya. Kalau yang didahulukan salah satunya bagaimana? Kalau dua-duanya enggak boleh kan? Misalkan Zaidun aliman kana. Ya, kalau salah satunya Zaidun kana aliman, boleh enggak? Enggak boleh. Berarti i'rabnya bagaimana kalau Zaidun? Zaidun kana aliman. Mubtada ya. Boleh enggak khabar didahulukan? Contohnya apa? Ya tadi kana Zaidun Umar. Terus apa? Mulai kurang jelas. Agar bukan talabiyah dan contohnya apa yang talabiyah? Karena Zaidun idribhu misalkan. Ini tinggal bikin contoh aja. Terus masih ada? Tadi disebutkan bahwasanya macam-macam nawasikh ada dua, ada yang dia merupakan fi'il, ada yang merupakan dia fi'il-fi'il, ada yang merupakan apa? Huruf-huruf. Yang fi'il-fi'il contohnya apa? Kana dan teman-temannya. Kesepakatan semuanya sebagai fi'il. Ada yang enggak, tadi kan dia sebagai fi'il semua kata Anum, mutlak. Iya, jadi karena teman-temannya fi'il semua, ada enggak yang dipresisikan di situ kefi'ilannya? Laisa bagaimana? Nah, makanya itu. Ada yang berpendapat laisa huruf juga. Tapi yang roji apa? Kenapa? Jadi masuki tak tanif juga dimasuki alif ataupun wawu jamaah. Terus masih ada? Cukup ya, setelahnya dilengkapi kalau ada yang kurang setelahnya. Kakana dhullabata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha. Majrur, majrur. Ya. Ala waktu jari. Al-Ghasrah. Al-Ghasrah al-Muqaddarah. Ala akhirih. Mana min duhuriha? Ha? Ishghal al-mahal bi harakat al-hikayah. Bi harakat al-hikayah. Terus? Dhalla. Hah, sebagai apa i'rabnya dhalla? Dhalla. Ya, mubtada. Mubtada. Fi mahalli rafi. Mubtada mu'akhkhar. Ya. Ya. Bata. Bata. Bata adha asbaha. Terus. Adha asbaha. Anta. Soro. Soro. Soro. Laisa. Zala. Bariha kulluhunna ma'tufat bi'isqati. Semuanya disqat, ada yang wasara. Wasara. Ini enggak ada isqat ini. Ada kulluhunna bisqat. Pada semuanya di sini ada disebutkan wasara. Gimana? Mata adha asbaha amsa ma'tufat ala dhalla bisqat. Ya, al-khafid terus. Wasara. Atau boleh jadikan satu bagaimana? Min hama. Hudifa. Atifu wa min hama dhukir. ada yang sebutkan huruf atofnya ada yang dibuang. Ya terus. Ya. Ya ma'tufat. Walla. Berarti semuanya marfu' ya. Dengan harokat muqaddarah. Ya, silakan dijelaskan apa faedahnya. Kakan walla zata abha asbahan sarra laysa zalla bariha. Ya. Minha. Ma hiya? Kana. Ya kana. Zalla. Kana zalla. Bata. Asbaha. Anta. Sara. Laysa. Ini semua adalah nawasikh yang berupa fi'il yang dia beramal tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Terus Ishtartu. Wa minha ma. Bisyarat, kalau ilah silaknya min hama la ya'mal hadzal amal illa wa hadzal qism yani asani qisman. Macam yang kedua ini yang beramal dengan syarat ada dua bagian ya kan. Yang pertama lafzan uzkurha sebutkan itu, contohnya apa tadi fiil-fiilnya apa yang dia dipersyaratkan dengan syarat ini yaitu didahului oleh nafi secara lafaz ataupun takdir saja atau syibun nafi fiil-fiilnya apa saja. Kana. Hilang jejak nih. Zala. Fariha. Hatia. Ya infaka ini beramal tapi dengan syarat agar didahului oleh nafi atau syibhu nafi. Ya. Contohnya haru. Yang di situ penafiannya lafzi. Contohnya apa? Eh? Ada. Mazala Zaidun Qa'iman. Yang penafiannya di situ takdiri, contohnya apa? Salah. Takdirnya apa? La taftau. Kemudian contohkan yang didahului oleh syibhu nafi. Di sini la tazal nafi bukan itu. Ada syibhu nafi. La tazal nafi itu bukan. Nahi ya. La tazal tapi di sini la zala ya. Yang kita hafal di kata itu la tazal ya. Kalau di sini la zala ya. Oh beda lagi ya. La tazal betul ya. La tazal ini nahi. Syibhu nafi apa saja yang dimaksud dengan syibhu nafi apa? Nahi ya kan, nahi. Terus masih alal bila, bukan alal bala, bila keusangan, kehancuran. Alal bila walazala ini sudah dikawakib ya sering. Ala yaslam ya darama ya daramaya ala albila wala zala munhallan wala zala munhallan bi jarhatika al-qatr. Ya. Iramnya bagaimana? Ala. Ala. Harfu istifham. Ya. Yaslami. Ya. Ya. Harfu nida. Islami. Harfu nida di sini islami bisa dipanggil enggak? Munadanya mana? Munadanya apa? Mahdzuf. Takdirnya apa? Ya haula itu ya qaumi. Boleh enggak di sini dijadikan sebagai ya-nya tanbih? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Ada ala di sini. Ala ya. Alanya sudah ada tanbih maknanya. Istifta'u itu tanbih. Sehingga kalau sudah bisa jangan dijadikan yang munada dari yang mahdhuf atau nida untuk memanggil yang mahdhuf. Kemudian islami munada. Tadi sudah disebutin mahdhuf. Kenapa? Karena dia masuk kepada fi'il. Fi'il kan jadi panggil. Maka munadai mahbub ala ya ha'ula atau ya qawmi. Kita tidak bawa ya di sini itu tanbi. Karena sebelumnya sudah ada tanbi ala. Islami fi'lu amrin. Mabni ala hadin nun. Ya harful nida. Dara maya dara munada mansub mudhaf. Maya mudhaf ilai majrur. Alamat jari al-fathah niyaban al-tasri'in annahu al-insarif al-bila kerana jirum al-danik bi islami. Kemudian wala zala munhalan bi jari'ik al-qatr. Wawunya di sini ataf ya. Kemudian zala la, itu apa ya? Di sini doa atau apa? Doa ya. La zala, semoga terus menerus hujan itu mengguyur halamanmu. Ya terus. Biasanya lengkap. Tali kuatnya ya. Tambahkan lagi. Macam yang kedua. Tadi macam yang pertama. Yang dia beramal dengan syarat. Ya tadi ya. Yang kita perlu tambahkan tadi. Syibun nafi ada nahi ada doa. Ya kalau nafi tadi. Sahih syamir wala tazal. Apa nahi contohnya ini. Sahih syamir wala tazal. Nahi. Kalau doa ini wala zala la zala munhalani doa. Semoga ya senantiasa hujan mengguyur halamanmu ya. Terus macam yang kedua ma yushtaratu fi amalihi an yasbiqahu ma al-masdariyah. Nahu dama. Ma al-masdariyah faqat al-zarfiyah. Ma al-masdariyah al-zarfiyah. Ma misaluh. Contohnya apa? Ma dama zaidun. Sempurna belum? Jumlahnya belum sempurna ini. Belum sempurna jumlahnya. Madama Zaidun Qa'iman. Jangan mazala Zaidun Qa'iman sempurna. Kalau madama belum sempurna ini. Dia dhorof. Muta'aliknya dengan apa? Makan masyariah berfiyah. Muta'aliknya dengan apa nih? Harus ada sebelumnya. Yang mendahului. Ya. Ya. Wa'usani bis sholati wa zakati madum tu haya. Apa takdirnya di situ? Ya. Ya, mudah tadawmi hayyan. Mudah, waraf mansub dia. Ya. Apa amilnya di situ? Ya ausani tadi. Sehingga tidak benar kalau dicontohkan madumtu misalkan muta'alliman. Ini belum sempurna ini jumlahnya. Ini kan baru mudhofil ilaihi sunannya tadi kan mudah tadawmi hayyan. Ya, belum sempurna meskipun panjang. Karena di situ namanya masdariyah dzarfiyah. Mufrad. Ya, kita akan jadi mufrad. Terus, lanjutkan. Anna syurupo, wa syuruti. Kalau syurut, syurut saya, khusus syarat saya. Ya, ilam anna syurupo jawazi. Bihwari jawaz syaratan dari ilam anna jawaz apa? Anna jawaz syuruti ya'mal apa? Apa maksudnya nih? Oh, i'lam anna syurut jawaz hasbi an-nafi. Apa? Al-awwal annahu an-nafi bila. An-nafi takunu bi ayakunu bila. Terus? Bila dzairi aqwatiha. Terus? Atsani an-nafi an yakuna al-fi'l al-manfi. Ayakuna al-fi'lu al-manfi al-qasam. Fi'il. Mudhari'an mudhari'. Ada banyak badal qasam. Hah? Ada enggak badal qasam? Hah? Contohnya apa? Ya. Tafsau. Ya, jadi persyaratkan untuk bolehnya dibuang penafian dari yang dipersyaratkan badannya didatangkan penafian untuk beramal adalah penafian dengan la, kemudian masuknya pada fi'il mudhari'. Masih? Makna dhalla ittisabuhu yukhbaru anhu bil khabar. Ya. Bihi nahara'an. Ittisabu al khabar, ittisabu al mukhbar anhu, ini al mukhbar anhu bil khabar nahara. Apa makna bata? Bata ittisabuhu bihi laylan. Adha ittisabuhu bihi fit duha. Asbaha ittisabuhu bihi fit sabah. Anta ittisabuhu bihi fil masai. Sara. Sara. At-tahawul. At-tahawul min sifatin ila sifatin kubra. Laisa. Laisa an-nafyu. An-nafyu wa indal itlaq. Linafil hal. Linafil hal. Apa yang maksud indal itlaq, maksudnya apa? Ala hasabi. Ala hasabi. Al-ana inda sabiri ala hasabi. Maksudnya apa indal itlaq? Inda khuluwiha an anitaqid bizamanin mu'ayyan, kosong dari qaid zaman tertentu, dari al-an atau ghadan, mesti dia yang dimaksud munafiqun sekarang. Laisa zaidun qa'iman sekarang, berarti kalau misalkan dikatakan apa ghadan, ya berarti untuk yang akan datang. Ketika kosong dari qarinah-qarinah yang menunjukkan yang akan datang ataupun kemarin, maka mesti dia maknanya untuk penafian waktu sekarang. Terus zala maknanya apa? Mazala akhwatnya dan akhwatnya maknanya apa? Mulazamatul khabar al-mukhbar. Ya, al-mukhbaru anhu ala hasabi ma yaqtadihi al-hal. Apa maknanya mulazamatul khabar al-mukhbar anhu ala hasabi ma yaqtadihi al-hal? Itu idhofah apa kepada apa, dipahami? Mulazamatul khabar idhofah masdar kepada fa'ilnya. Maknanya adalah khabar menyertai mukhbar anhu, yang dikhabarinya, ya ala hasabi ma yaqtadihi al-hal, sesuai dengan keadaan yang dituntutnya. Ya, nah itu ya. Ya, khabar menetapi mukhbar anhu, ya ini isimnya, berarti sesuai dengan keadaan, konsekuensi keadaannya. Mazala zaidun buhikan, senantiasa saya tertawa. Apa sampai mati tertawa terus? Bukan, sesuai dengan keadaannya. Mazala amrun arzaqal ainain, senantiasa amr maknanya matanya berwarna apa? Zurqa, biru ya. Ya ini terus-terusan ini. Ini sudah kayak keadaannya. Kita juga kayak gitu ya. Kamu tertawa terus. Tuh, apa sampai mati? Dalam bahasa kita juga gitu kan. Kamu kok melamun terus, padahal enggak melamun terus. Keadaan atau kebanyakan keadaan dia demikian. Masih? Iya. Ya, baqiya. Kalau baqa masdarnya baqa, baqiya yang qa baqaun. Wastamarra. Ya, wastamarra. Terus Masih. Terkadang sebagian isim ini digunakan untuk makna sebagian yang lain. Karena ya, kadang ditukar-tukar dalam penggunaan dalam makna. Ya. Kadang karena dhalla adha asfa'a amsa digunakan dengan makna sara. Kadang bermakna sara. Contoh wa futihati as-sama'u fa kanat abwaaba. Dibukalah ya langit, maka jadilah langit itu abwaaba, memiliki banyak pintu. Dhalla wajhuhu muswaddan sara, berubahlah wajahnya menjadi hitam. Ya. Dan kadang lepas juga dari makna yang dikandunginya. Bermakna kana saja. Iya kan? Bermakna kana saja, enggak asbaha bermakna kana saja. Tanpa ada waktu subah yang menyertainya. Tinggal 1 menit, siapa yang bisa menjelaskan 1 menit? Habis antum ya, Pak? Bisa 1 apa? Siapa? 1 menit selesai. Ya wa ghairu madhi mithlahu qad amila in kana ghairu al-madhi minhu istu'mila. Eh, loncat. Oh, loncat ya. Mana? Oh iya. Fati'a wa anfaka wa hadhi al-arba'a li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah. Syibhi ya au wa huwa nafin au ya, silahkan jelaskan. Sudah sebagiannya jelaskan. Hah? Sudah. Masih ada yang mau tambahkan loh. Fathi awan fakah wahadil arba'an shibina fil awlina fil mutwah. Maknanya apa? Fathi awan fakah. Ya, ya. Hah, dipersyaratkan? Ya, empat lafaz ini, empat fi'il ini, zala, dariha, fati'a, wanfaka, ya, mutba'ah, didatangkan, ya, li syibhi nafin au li nafin, setelah apa? Syibhu nafi atau nafi, ya. Mutba'ah li syibhi nafin aw li nafin. Ya. Ada tambahannya? Ya, ini datang, didatangkan setelah nafi atau syibhu nafi. Sudah lewat tadi. Syibhu nafi yaitu apa? Amr dan nahi dan doa. Masih ada yang mau tambahkan? Maksudnya mutba'ah diikutkan gitu ya, diikutkan dengan tadi kana dan teman-temannya dalam amalan, tapi dengan syarat li syibhi nafin aw li nafin, karena tidak boleh lah apa syibhi nafin atau nafi. Enggak ada. Habis, cukup, sudah. Ya, sudah cukup. Ya. Eh? Semenit ya. Insyaallah untuk ihya wa mitlu kana ada mamasmukan bima ka'atim adum tamusu bendirhama. Pertemuan berikutnya. Beruntung ya. Ya cukup. Dan di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.